Cimat punya cerita. Cerita ini dikirimkan oleh Imam Mustaqim Jimatres dari Ngeraseh dengan judul Panas Pati. Mustaqim Jimatres teko Ngeraseh. Iki kejadian sing tau tak alami. Kedadian iki tak alami nalika aku isih dadi bocah ugal-ugalan. Wektu iku aku duwe kenalan sebutai jenenge Tumini. Aku karo Tumini kenal ya wis suwe. Soale aku kenal Tumini teko FB. Pas malam jemah legi aku rencanane ape metu karo bocahe. Banjur aku telepon Tumini. Halo Tum, engko barisa iso metu gak? Jumat lagi engko nek digondhol gendruwo piye? Alah, wis to gak usah wedi. Engko nek diwedani tak wedani dhewe to. Suwe aku karo Tumini ngobrol-ngobrol lewat telepon. Akhirnya Tumini mutusno gelem takjak metu bareng. Terus aku cepet-cepet metu marani Tumini nok disoleran. Amergo bucah Yosip tenan dadine yo semangat aku. 15 menit akhirnya aku teko kono. Gak suwe Tumini metu aku. Wis suwe ta yang? Gak kok yang, lagi teko aku. Ya wes, ayo langsung ae. Saat bengi longgo. Ayo, siapa takut? Aku karo Tumini akhirnya mutusno jalan-jalan di sik. Tum, enaknya metu neng dia. Hari sampean yang, sampean kan sengaja toh. Aku ya bingung sih, gare nek sepedaan tok ya gak penak lho. Iya yang, ya wes, tandan berae piye. Tenan toh. Tapi berangkat dia tujuan kok. Akhirnya aku langsung menuju pemandian dander sing dimaksud Tumini. Gang sedilu ayaku karo Tumini wis teko tempat sing dimaksud yoki pemandian dander. Banjur aku golek panggonan sing pas dinggo pacaran. Wah, rame banget ya yang. Akeh bocah pacaran. Terus kene nanti yang? Lah, nek isore pesawat ae. Nek kono gak enek sing nggoni. Apa yuk? Oke. Langsung menuju pesawat sing nek kono gak dingoni cah pacaran. Tapi pas merono aku kroso ono sing ngikuti. Aku banjur ndelok mengguri tapi gak enek opo-opo. Aku yo rondok merinding wektu kuwi tapi gak tak pikirno. Gak sabar aku pingin nang gage iso meluk Tumini. Wahai kekasihku, lagi ayahku ape pelukan karo Tumini ladalah nok mburiku dadak no enek wong tua ngomong sakalku aku kaget terus tak culno rangkulanku sing ape tak lakoni. Le, nek kene aja nglakoni hal-hal sing aneh-aneh ngono ku ya le. Mboten dah, kula namung dolanan kali rencang kula niki kok. Oh ya wis nek no, jarai sing jaga panggon niki gak seneng dinggo ngono ku le. Nggih, Mbak. Aku bar ngomong wong tuwa iku silang mbuh neng diparake. Banjur aku karo Tumini nglanjutno mesra-mesraan sing mau sempat tertunda. Sampai aku lali opo sing diomongno wong tuwa mau. Aku karo Tumini nglakoni hal-hal sing ora-ora. Gang sediluk Tumini ngomong karo aku. Yang, apa kuwi yang? Apa to yang? Kae ana nang dhuwur wit jati. Kayane ngopo-opo ngono lho, paling halusinasi wae wi. Banjur aku nerusno maneh mesra-mesraanku. 5 menit tumini jerit banter. Kenapa, Yang? Ayo bali yen aku tirakene, Yang. Lah yo emang enek opo? Ana setan das nang dhuwur wit setan enek genine, Yang. Banjur aku nyoba ndelok setan sing dimaksud. Lah dalah tibake tenan enek Banaspati nok dhuwur wit jati. Setan kuwi gak seneng nok panggonan kuwi dinggone pacaran. Langsung ae aku karo tumini cabut teko kono. Montor tak starter mlaku metu teko pemandian kuwi. Urung sampe metu aku karo tumini dikejutno karo muncule pocong ning sampinge wit jati. Jerit karo nangis, aku yo malah tambah wedi. Setan kuwi ngeti aku terus karo teko matane metu getih drojos. Aku wis gak mikir apa-apa meneh. Wedine nek tumini semaput, akhirnya aku wis metu teko pemandian banjur aku ngetro tumini nak omahe. Nang kono wong tuane tumini nok ngarep omah sing siap ngamuki aku. Aku diseneni karo bapake tumini entek-entekan, tapi yo kur tak rungokno ae. Garae aku yo salah mulihku karo tumini bengi-bengi. Yo wis semene ae cerita teko aku Imam Mustaqim Jimatres dari Ngraseh bersama tim Jimat.